membayangkan manis wajahmu dan berharap andaikan kau ada di sini berbagi semua cerita berlari membawa bahagia. Rasa cinta di seberang sana, walau tak terlihat di mata, cukup rasa yang ku rasa, biar hati yang bicara. Sesungguhnya cinta mendengar, walau tak terucap di kata, cukup rasa yang bicara antara kita. Indahnya jatuh cinta. Sering aku melihatmu, terdiam ingin dekat, namun selalu kamu meragu. Berbagi semua cerita, cinta di seberang sana, walau tak terlihat di mata, cukup rasa.